tinggal hanya gambarmu di meja kamarku, ditemani dua puisi tentang lara hati. Engkau adalah yang terindah sepanjang hidupku. Luka meruah, semua telah berlalu. Yang tersisa rinai tawamu di sudut benakku. Seperti kau masih di sini, larut di pelukku. Prahara menerjang, kekasihku terhanyut menghilang. Ku semaikan duka, kau tak pernah kembali. Oh, angin malam bawa laguku, ungkapan rindu menggebu. Ku masih tetap bertahan karena kenangan. Yang tertinggal hanya gambarmu di meja kamarku, temani dua puisi tentang lara hati.